Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, ikhwan fi din a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita setelah beberapa hari tidak kita membacanya. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Alhamdulillah kita diberi kesempatan ulang untuk melanjutkan pelajaran kita di kitab Fadailul Quran min Sahihil Bukhari. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaybah bin Sa'id wala haddatsana Jarir an Musa ibn Abi Aisyah an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala la tuharrik bihi lisanaka lit'ajala bihi. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi Jibril bil wahyi وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه ويشتد عليه وكان يعرف منه فأنزل الله الآية التي لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن عليك جمع إن علينا جمعه وقرآنه فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه قال إن علينا أن نبينه بلسانه قال وكان إذا أتاه جبريل أطرقا فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, لا تحرك به لسانك لتعجل به. Janganlah engkau menggoyangkan lisanmu untuk segera menghafal, apa yang diwahyukan kepada engkau. Menunjukkan barakallahu bikum, menghafal itu ya dengan cara membiasakan melafadzkan dan mengulang-ulang. Barakallahu bikum. Sehingga sejalan antara apa yang dilafadzkan dan apa yang kita ingat. Kita berusaha untuk mengingat dan membiasakan secara spontan, karena sudah terbiasa kita mengulang-ulang, maka akan terbiasa terlafadzkan biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, menghafal dengan cara mengulang-mengulang. Bitikrar, diulang lagi. Agar supaya menjadi terbiasa dan akan menjadi kuat dalam ingatan kita. Jadi sebagaimana dikatakan idza takarrara taqarrara. Kalau sudah berulang dia akan kokoh biiznillahi tabaraka wa taala. Ya kecuali orang-orang yang diberi kelebihan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lewat langsung keingat. Lah ini yang jarang, barakallahu fikum. Yang jarang. Sedikit orang yang Allah berikan kelebihan ini dan keutamaan ini. Semuanya dengan cara mengulang dan ulang. Baik, kana Nabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi Jibril bil wahyi kana idza wa kana mimma yuharriku bihi lisanahu wa syafatayhi. Kalau Jibril turun untuk membawa wahyu, menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam kana mimma yuharriku bihi lisanahu wa syafatayhi. Beliau menggerakkan lisannya dan bibirnya, berusaha untuk mengikuti. Ini menunjukkan tentang inayah, perhatian. Baik. Ada perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada keseriusan bahwa ini adalah tanggung jawab, harus diingat baik-baik kemudian disampaikan sebagaimana yang didengar. Barakallahu fikum. Fayastaddu alaihi, kemudian ini menjadi berat atas beliau alaihi salatu wassalam. Berat atas beliau. Taib. Yastaddu alaihi wa kana yu'rafu minhu, dan ini didapati, diketahui dari beliau. Anzalallahu al-ayata allati fi la uqsimu bi yaumil qiyamah. Maka turun, maka Allah SWT menurunkan ayatnya di dalam surah Al-Qiyamah atau surah La uqsimu biyaumil qiyamah. Firman Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau goyangkan lisanmu untuk segera menghafal wahyu yang diturunkan, disampaikan kepada engkau. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkannya dalam dadamu, dan kau mampu untuk membacanya. Jaminan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu disampaikan kepada wahyu, beliau mendengarnya secara otomatis, dia langsung bisa menghafalnya dan melafalkannya. Fa inna alaina jam'ahu fi sadrika. Karena sungguhnya kamilah yang menanggung mengumpulkan, barakallahu bikum, Al-Quran itu dalam dadamu dan membacakannya, dan engkau mampu membacanya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan mengeluhkan hafalan. Barakallahu fikum, ya Rasulullah, aku mendengar dari ucapan-ucapanmu tapi aku sering lupa, ya Rasulullah. Pengennya Abu Hurairah apa yang dia didengar dari Rasulullah langsung bisa dia hafal. Minimal enggak gampang untuk hilang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk membentangkan kainnya. Sutrida, kata Rasulullah sallam, bentangkan kain. Maka ditebentangkanlah kainnya Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kain yang dibentang tadi. Kemudian menyerahkan ulang ke Abu Hurairah sambil mengatakan, dekap dia wahai Abu Hurairah. Peluk, dekatkan ke dadamu. Dengan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu Abu Hurairah selesai mendekapnya, setelah itu Abu Hurairah tidak lagi gampang dan mudah untuk lupa hadis-hadis yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Hurairah menjadi apa? Kantong ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kantong ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliaulah yang paling banyak meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau langsung mendengarnya dari Rasulullah atau mendengarnya dari sahabat yang lainnya? Al-Muhim, Abu Hurairah walaupun tidak lama bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak orang yang mencibirnya. Masa cuma 3 tahun kurang lebih bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bisa menghafal sekian dan sekian? Mana Abu Bakar, mana Umar, mana Utsman, mana Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fikum. Maka dikatakanlah oleh Abu Hurairah apa yang dikatakannya tentang kisah ini, bahwa Abu Hurairah tentunya mendapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya memiliki keutamaan. Keutamaannya Abu Hurairah bukan berarti beliau lebih mulia dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak. Tetap Abu Bakar dengan keistimewaan dan keluar biasaannya, demikian juga Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhu, dan semua sahabat memiliki kekhususan dan keistimewaan masing-masing radhiyallahu taala anhum ajmain. Sekali lagi, saya ingatkan, Rasulullah dengan sahabatnya memiliki keistimewaan dan keunggulan masing-masingnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang pilihan, orang-orang istimewa. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai Rasulnya untuk mendakwahkan dakwah tauhid ini. Barakallahu fikum. Kita kembali tentang masalah hafalan. Hafalan ini adalah tip anugerah, ini hafalan, ini kecerdasan, minnah minallahi subhanahu wa ta'ala, minnah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Betapa banyak orang-orang jenius lahir dari orang-orang biasa. Baik. Tidak ada yang menonjol dari dia dari sisi kecerdasannya, biasa-biasa saja. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ada dari keturunannya orang-orang cerdas, brilian, jenius. Demikian juga kebalikannya, banyak orang-orang yang tergolong jenius, brilian, hebat, melahirkan anak biasa-biasa saja. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah istimewaan. Dan ingat bahwa kecerdasan, kekuatan hafalan bukan satu-satunya. Barakallahu fikum. Modal yang harus kita miliki untuk mendapatkan banyak ilmu. Baik. Ingat. Kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, "Lan tanalal ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsilha bi bayan." Dakaun wa hirsun wa jitihadun wa bulghah. Baik. Wa suhbatil ustadi wa tuluz zamani. Akhilan tanalal ilma illa bi sittah. Wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan, mengumpulkan ilmu banyak kecuali engkau harus memiliki 6 modal. 6 modal dasar yang engkau harus miliki sehingga langgeng mudah engkau untuk mengumpulkan ilmu. Daka, kecerdasan. Kecerdasan ini pun bukan semata-mata kecerdasan, karena terlalu banyak orang yang cerdas justru sesat dia. Takabur dia, angkuh, sombong dia dengan kecerdasannya. Sehingga banyak orang-orang tersesat dengan kecerdasannya. Sehingga diungkapkan oleh para ulama tentang orang-orang yang seperti ini, kana zakian walam yakun zakian. Dia cerdas tapi dia tidak suci. Barakallahu fiik. Sehingga kecerdasannya menjerumuskannya ke lembah dan jurang kebinasaan, wal iyad billah. Dakaun wahirsun, semangat. Barakallahu fiik. Semangat dari dalam harus ada. Kemudian implementasi dari semangat ini, pembuktian dari semangat ini adalah ijtihadun. Baik. Semangat ini motor penggerak untuk dia berijtihad bersungguh-sungguh. Baik. Memanfaatkan seluruh potensi yang dia miliki. Dakaun warsun wajtihadun wal bulghatun. Bulghah. Bulghah ini apa? Bulghah ini adalah bekal, uang, biaya. Untuk pendidikan butuh biaya. Biaya beli kitab, biaya pembayaran uang SPP bulanan untuk anak di pondok misalnya. Karena pondok pesantren yang kita kelola ini dikelola oleh ikhwanna jazahumullahu khaira, ada yang memang bergerak dan berjalan sesuai dengan apa? Pembiayaan dari santri dan murid itu sendiri. Barakallahu fikum. Tidak ada donatur dari luar yang memberikan, barakallahu fikum, pembendanaannya sehingga gratisan. Barakallahu fikum. Ada juga gratisan-gratisan tapi tidak banyak. Barakallahu fikum. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala suatu ketika memegang uang dirham, dinar. Baik. Atau dirham. Kemudian ada orang berkata kepadanya, "Imam, engkau juga memegang uang-uang seperti ini? Maksudnya, tidakkah sepantasnya engkau hanya menyibukkan diri dengan ilmu, mengajar, tidak perlu engkau urus duit-duit yang seperti ini?" Kata Imam rahimahullahu taala, "Uskut. Diamlah engkau. Laula hadhihi darain latamandalu ala latamandaluna haula'i." Baik, al-buluk. Seandainya bukan uang-uang ini, mereka akan menjadikan kita ini sapu. Menjadikan kita ini apa? Mindil. Sapu tangan. Menjadikan kita ini apa? Tarapu. Dipakai untuk yang membersih-bersihkan. Cuma dibikin tarapu torak. Dibikin sesukanya. Kalau dibutuhkan oleh penguasa, ya dipanggil. Kalau tidak, dibiarkan. Tidak dihargai. Barakallahu fiik. Subhanallah. Dengan adanya pembiayaan ini, Masya Allah, kita bisa membiayai banyak dari kebutuhan-kebutuhan sebagai seorang penuntut ilmu. Barakallahu fiik. Penuntut ilmu iba, dia bisa memenuhi kebutuhannya dia sendiri, atau ada yang membantunya dari kalangan keluarganya, orang tuanya sendiri, dalam pembiayaan dia menuntut ilmu. Barakallahu fiikum. Jangan-jangan dikatakan bahwa menuntut ilmu hanya anak-anak orang yang terikat, tercatat di pondok-pondok pesantren, bahwa dia dikatakan menuntut ilmu. Kita ini antum duduk di sini, barakallahu fiikum, adalah talibu ilmu. Kita semuanya talibu ilmu. Barakallahu fiikum. Bahkan Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala ketika dipuji dengan berbagai macam pujian, beliau mengatakan la. Innama ana talibun mithlukum. Saya ini penuntut ilmu sama seperti kalian. Ini kerendahan hati beliau, walaupun semua sepakat bahwa beliau dengan keilmuannya luar biasa. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Taib zakaun wa hirsun lagi. Wajtihadun wa bulghatun wa suhbatul ustadi, suhbatul ustad, dekat dengan ustadnya sehingga gampang dan mudah untuk bertanya ketika ada yang terkaburkan, tersamarkan penjelasannya, kita langsung bisa bertanya. Barakallahu fikum. Dengan suhbatul ustad kita bisa meniru apa yang menjadi kebiasaan baiknya. Kemudian yang terakhir, wa tuluz zaman. Tulus zaman panjang. Sekali lagi kita katakan, bukan cuma sekedar kita tercatat di pondok pesantren bangku tanawiyah, mutawasita misalnya, atau yang lainnya. Kalau kita baru dikatakan sebagai penuntut ilmu. Nah, dan yang ada yang mengatakan, oh sukaratan kita di sini belajar terus di pondok. Tidak ada penuntut ilmu, tidak ada yang karatan. Barakallahu fikum. Kincong semua selama dia menuntut ilmu. Terang benderang dia. Bersinar dia sebagai dia sebagai penuntut ilmu, ilmu syar'i. Sudah kita lewati kan demikian. Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala, seorang tabi'i. Ketika meriwayatkan, barakallahu fikum, ketika meriwayatkan hadis Utsman radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ingat, barakallahu fikum, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mutlak Rasulullah mengatakan khairukum. Barakallahu fikum. Karena kemanfaatannya luar biasa. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala, ذاك الذي أجلسني هذا المجلس هو ذاك الذي أجلسني هذا المجلس. Hadis itulah yang menjadikan aku duduk di tempat ini. Duduk di tempat ini untuk mengajari orang Al-Quran puluhan tahun. Barakallahu fikum, puluhan tahun. Benar-benar masih ingat, barakallahu fikum, ucapan Abu Abdurrahman As-Sulami. Tengok di halaman berapa ini. Masya Allah. Siapa ingatkan? Ingat coba hadisnya. Berapa? Hadis 5000. Ahsan. 5020. Mana? Bab berapa? Bab 21. Baik. Sekedar murajaah barakallahu fikum. Babun babu khairum man khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Baik. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa qala wa aqra Abu Abdurrahman. Siapa yang mengatakan? Baik. Yang mengatakan ini adalah Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah berkata mengingatkan tentang gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu rahimahullahu taala dari Utsman. Wa aqrabu Abdurrahman min imrati Utsman hatta kana al-Hajjaj. Mulai dari kekuasaannya Utsman sampai zamannya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi rahimahu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Beliau mengatakan wadzaka alladhi kata Abu Abdurrahman As-Sulami wadzaka alladhi aq'adani maq'adi hadha. Hadis inilah yang menjadikan aku duduk di tempat ini kata apa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik. Kata Al-Hafidz baina awwali khilafati Utsman wa akhiri wilayatil Hajjaj 72 sana. Baik, mulai dari kekuasaannya Utsman sampai kekuasaannya Hajjaj 72 tahun duduk untuk ngajar ngaji, ngajar Quran, ngajar ilmu. 72 tahun kurang 3 bulan. Masya Allah. Berapa tahun persisnya? Wallahu a'lam, yang jelas puluhan tahun. Sampai meninggal dunia. Barakallahu bik. Sampai dia meninggal dunia. Wa aqra Abu Abdurrahman imraati Utsman hatta kana al-Hajjaj. Qala wa dzaka alladhi aq'adani maq'adi hadha. Hadis inilah yang menjadikan aku duduk di tempat ini untuk mengajar manusia membaca Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Barakallahu fikum. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari bacaannya, barakallahu fikum, mempelajari artinya, mempelajari tafsirnya, mempelajari fikihnya, mempelajari akidah yang ada di dalamnya dan segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Kita kembali ke berapa itu tadi? 6. Akhilan tanala al-ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsili habibayani zaka'un wa hirsun wa jitihadun wa bulughatun wa suhbatul ustadi wa tuluz zamani. Barakallahu fikum. Dan waktu yang panjang. dan terus barakallahu fikum sampai mati orang menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Minal mihbarah ilal makbar. Dari tinta, dari tempat tinta ini, ya, dari sejak kita kecil mulai belajar menulis sampai masuk kuburan. Menuntut ilmu, menimba ilmu. Barakallahu fikum. Kecerdasan bisa kalah dengan tulus zaman. Barakallahu fikum. Terkadang karena kecerdasan orang berhenti justru malah. Karena memandangnya, kita so apal, kita so paham, kita so mengerti. Apa leh? So tahu semua kita. Kita tanya. Angkuhnya barakallahu fikum. Takaburnya dia. Akhirnya kemana dia? Hilang. Barakallahu fikum. Sehingga para masyayikh kita terkadang menceritakan, wallahi ya ikhwanana, dulu ketika kita masih mulai belajar, kita terheran-heran dengan kecerdasan si fulan dan si fulan. Teman-teman mereka. Jeniusnya sekali melihat hadis sanad dengan matanya, cuma 2-3 kali diulang dia sudah hafal. Subhanallah. Baik. Kemudian para masyayikh kita mengatakan, di mana sekarang? Di mana mereka yang kita takjub dulu dengan kecerdasannya? Tidak tersebutkan dia di antara golongan-golongan ulama yang ditokohkan sekarang ini. Baik. Kalau hanya kecerdasan nahtakiru anfusana. Mereka mengatakan kalau cuma kecerdasan kita menganggap hina, rendah. Tidak ada apa-apanya. Para masyayikh yang mengisahkan kita, justru mereka sekarang masya Allah berada di atas. Dan yang disebutkan tadi dengan kecerdasan yang luar biasa, mana sekarang, di mana? Tidak tergolong di antara orang-orang yang berlabel atau bertitel ulama, tidak juga tergolong orang-orang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa. Hilang, tenggelam dia. Barakallahu fiik. Dari kafalullahi yu'tihi man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pelajaran kita, la uqsimu biyaumil qiyamah la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Lari ke sana tadi karena ada pembahasan tentang masalah apa? Kecerdasan, kemampuan daya ingat. Fa inna 'alaina jam'ahu fi sadri wa qur'ana, maka jaminan atas kami untuk engkau. Baik. Anna jama'ahu fi sadrika, untuk kami kumpulkan Al-Qur'an itu di dadamu dan engkau mampu untuk membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami sudah menyampaikan wahyu itu, maka silakan engkau mengikutinya. Fa idza anzalnahu fastami'. Kalau engkau diberi wahyu, maka silakan mendengar. Tsumma inna 'alaina bayana. Qala inna 'alaina an nubayyinahu bi lisani. Kemudian tanggung jawab kami untuk menerangkannya melalui lisan. Qala wa kana idza atahu Jibril. Setelah itu setiap Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu, atraka, beliau hanya menundukkan kepalanya. Tidak lagi menggoyangkan lisan bibir beliau yang mulia untuk segera menghafalnya. Karena sudah ada janjian, sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dhahaba qara'ahu kama wa'adahu Allah. Begitu selesai disampaikan wahyu, qara'ahu kama wa'adahu Allah, maka Rasul pun langsung bisa membacanya sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, bab maddil qiraah, bab memanjangkan bacaan. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Jarir bin Hazim al-Azdi qala haddatsana Qatadah qala sa'altu Anas bin Malik an qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kana yamuddu madda. Beliau Yani aku bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran? Beliau memanjangkannya, tidak begitu cepat, tapi memberikan haknya masing-masing. Setiap huruf diberikan haknya, makhrajnya, kemudian panjang pendeknya. Barakallahu fiikum. Qala hadatsana Amr bin Asim qala hadatsana Hammam an Qatadah taqala su'ila Anas kaifa kana qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kana mad kanat madda thumma qara'a bismillahir rahmanir rahim yamuddu bismillah ay wa yamuddu birrahmanir rahman wa yamuddu birrahim. Ini beliau membacanya dengan panjang yamuddu, yakni setiap akhirnya beliau panjangkan. Qara bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu bikum. Yamuddu bismillah. Taib. Wa yamuddu. Taib. Wa yamuddu bi'arrahman. Wa yamuddu birrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu bikum. Tidak tergesa-gesa dalam membacanya. Baik, tambih di sini kata Al-Hafidz rahimahullah taala mengingatkan, istadala ba'duhum bihadzal hadits ala anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bismillahirrahmanirrahim fi shalah. Sebagian para ulama berdalil dengan hadis ini, hadis Anas ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Wa rama bidzalika mu'arada hadits Anas aidha. Kalau mereka berpendapat seperti ini, mereka harus berhadapan dengan hadis Anas yang lain. Yang dikeluarkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqra'uha fi shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membacanya dalam kondisi membesarkan, melafadzkan. Barakallahu fikum. Kesimpulan dalam masalah membaca basmalah di awal Al-Fatihah di dalam sholat, ya barakallahu fikum, di dalam sholat membaca, semua membacanya. Yang jadi permasalahan apakah beliau membesarkannya atau tidak. Yang rajih beliau lebih banyak mensirkan, merendahkan bacaannya, menyembunyikan bacaannya, dan sesekali beliau membacanya secara jahr. Barakallahu fikum. Wabil istilali didalika di hadithil babi nazar, berdalil dengan dalil yang ada di bab kita ini, bahwa Rasulullah SAW membaca basmalah dengan jahr di sholat, itu perlu ditengok ulang kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa qad awdahtuhu fi ma katabtuhu minal kutubi ala minan nukati ala ulumil hadith li ibn shalah wa hasbu annahu la yazamu min wasfihi annahu kana idza qara'al basmalata yamuddu fiha ayakuna qara'a al-basmalah fi awwal al-fatihah fi kulli rak'ah walanahu idama warada bi suratil mithali fala tata'ayyanu al-basmalah wallahu wal 'ilmu 'indallahi ta'ala. Aku sudah bahas tentang masalah ini di kitab An-Nukat ala Ulumi al-Hadits li Ibn Shalah. Hasil kesimpulannya annahu la yalzamu wasfi, tidak lazim, tidak harus ketika Anas radhiyallahu ta'ala anhu menggambarkan bagaimana Rasulullah membaca bismillahirrahmanirrahim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya pula di ketika melakukan salat pada saat membaca suratul Fatihah di setiap rakaat. Barakallahu fikum. Walianahu innama warada bi suratil misal. Karena yang dibawakan oleh Anas dalam hadis ini adalah dalam bentuk permisalan. Fala tata'ayyanul basmalah wal ilmu indallahi ta'ala. Baik. Kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.